Kerja bareng bersama Yuken Professional Multisystem. Ada Provista, sambutlah kehadiran Lala Widi Batara. Lenglong, noyo, etian corong. Saya boleh minta tepuk tangannya enggak? Ini durung bedut.